Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Kepada masyarakat muslimin, pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hingga detik ini, menit ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Yang lebih berharga adalah iman. Allah memberikan kepada kita, masih memberikan kepada kita taufik hidayahnya. Dan insyaAllah kita selalu mohon kepada Allah, agar Allah memberikan kepada kita istiqamah dalam menjalankan dinul Islam ini. Ma'asyiral muslimin, pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam ini, seperti biasa, yaitu Senin malam, saya akan membuat atau mengadakan sama-sama kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya tentunya dan untuk antum semua ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, yaitu pokok-pokok akidah seorang mukmin. Sudah kita kaji pada pertemuan atau on air pada minggu-minggu yang lalu, yaitu tentang akidah adalah perkara tauqifiyah berdasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bahwa yang namanya akidah, iman adalah masalah tauqifiyah, yaitu berdasar dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, dari As-Sunnah yang sahihah. Maka daripada itu, yang namanya akidah ataupun ibadah mahdhah tidak ada kreasi dari akal seorang manusia. Atau suatu akidah yang dimaksud adalah iman, keyakinan itu bukan sesuatu yang bisa dinalar oleh akal seorang manusia. Karena yang namanya akidah atau tauhid adalah suatu hal yang bersifat gaib. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang akidah adalah yang bersifat gaib. Keyakinan itu dibangun oleh seorang muslim. Seorang muslim memasuki maqam seorang mukmin, dia menguatkan jiwa raganya, iman, keyakinannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan seterusnya. Itu adalah terbangun dari keyakinan, i'tiqad pada diri seorang muslim mukmin itu sendiri. Tidak bisa suatu akidah terbangun dari logika. Bagaimana akidah yang sifatnya gaib, akal berperan di situ. Seperti yang dicontohkan, saya pernah contohkan, yaitu seperti arsh. Ya, bagaimana akal logika arsh? Di mana arsh? Ya, bentuknya kayak apa? Hakikatnya apa? Bagaimana akal akan menalar hal itu? Apakah bisa kita survei hal itu? Tentu jelas tidak mungkin. Keyakinan yang menguatkan hal itu. Maka daripada itu, pada malam ini, mari kita mengkaji, yaitu pokok-pokok akidah seorang mukmin yang terbangun dari Al-Quran, berdasar Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Yang pertama, dalam perinciannya, secara garis besarnya, bahwa seorang muslim mukmin dia meyakini akidah seorang mukmin bahwa yang pertama, jikalau dia sudah meyakini yaitu Allah sebagai zat sebagai zat Rabb seorang manusia, Allah sebagai Khalik yang berkuasa di alam jagat raya ini, Allah dapat meminta, dapat mengandungkan makhluk, semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beriman kepada Rasulnya. Ya, dia yakin terhadap, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Dia beriman kepada malaikatnya, beriman kepada hari akhir, kepada takdir baik buruk yang Allah berikan kepada umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memberikan juga hal-hal, yaitu keimanan bagi seorang muslim dan mukmin itu. Yang pertama, pokok-pokok yang akidah selain daripada rukun iman yang terbangun dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yakini kita akidah seorang mukmin adalah bahwa yang pertama adalah Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Maka dikatakan wa min qawli ahli sunnah innal Qur'an kalamullah wa tanziluhu laysa bi khaliq wa la makhluq. Ya. Dari perkataan ahlu sunnah, keyakinan ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah, bahwa Qur'an itu adalah kalam Allah. Dan Allah yang menurunkannya. Dan itu Al-Quran ini bukan makhluk, bukan disebut sebagai makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Tetapi Al-Quran adalah kalam Allah. Keyakinan makhluk yang terbangun, keyakinan itu adalah seperti keyakinan dalam aliran Mu'tazilah, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Tetapi ahlu sunnah yang mengikuti bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ini satu akidah yang harus dibangun, yang harus ditetapkan dalam jiwa seorang muslim mukmin, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya, bukan makhluk. Ya. Para ulama kita telah mengatakan panjang lebar tentang akidah ini. Bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, kalamullah azza wa jalla Al-Quran. Munazzal, yaitu yang diturunkan. Laisa bimahluk, bukan makhluk. Ya. Jadi bagaimana para ulama kita telah menegaskan bahwa namanya Al-Quran ini adalah kalamullah. Ya. Yaitu apa yang Allah firmankan. Karena Allah kita yakini mempunyai dari sifat-sifat Allah, dari asma Allah dan sifat Allah, salah satu dari sifat Allah yaitu Allah berbicara, kalam. Ya, salah satu dari sifat Allah yang maha suci, maha tinggi ini Allah adalah kalam, yaitu mempunyai sifat kalamullah. Allah yaitu berbicara dengan kalamnya, tentunya tidak seperti makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai makhluknya, tapi Al-Quran ini adalah kalamullah. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, bahwa akidah seorang mukmin adalah meyakini adalah arsh. Ya. Allah menciptakan arsh. Wa min qawli ahli sunnah inna Allah azza wa jalla khalaqal arsh wa ihtassahu bil'ului wal-irtifa' fauqad jami'i ma khalaq thumma istawa 'alaihi kaifa syaa' kama akhbara 'an nafsihi fi qawlihi ar-rahman 'ala 'arsy istawa dalam surah Taha ayat 5. Allah berfirman yaitu ar-rahman 'ala 'arsy istawa, Allah bersemayam yaitu di 'arsy. Ya. Ini Allah katakan ar-Rahman ala al-Sistawa. Ya. Allah katakan dalam Al-Quran ini bahwa Allah ciptakan arsh. Inna Allah azza wa jalla khalaqal arsh. Allah, sungguhnya Allah yang maha aziz, yang tinggi, yang mulia, yang maha besar. Allah menciptakan arsh. Dan Allah menghususkan arsh itu bertempat di yang bil-ului, wal-irtifa', yaitu di atas. Dan mempunyai sifat al-arsy itu di ketinggian, yang tinggi. Fauqa jami'i ma khalaq, yang tinggi, yang melebihi dari semua apa yang Allah telah ciptakan, itu arsy. Ya, dan Allah, thumma istawa 'alaihi, bahwa bertempat bersemayam kepada arus itu sebagaimana Allah kehendaki, kaifa syaa. Ya, ini adalah keyakinan akidah seorang mukmin. Allah katakan di dalam surah Al-Hadid, surah Al-Hadid ayat 4. Ya, Allah katakan dalam firman-Nya, "Tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil 'ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha." Tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah terangkan dalam surat Al-Hadid. Allah bersemayam di arsy, di atas arsy. Ya. Ya'lamu ma yaliju fil 'ardh, dan Allah mengetahui ya apa yang masuk ke dalam ke bumi dan apa yang keluar dari bumi itu, wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama', dan apa yang turun dari atas, dari langit. Ya, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik yaitu ke atas itu, ke langit itu. Jadi Allah menerangkan tentang hal ini, tentang bagaimana akidah seorang mukmin adalah Allah ciptakan al-arsy dan Allah bersemayam di arsy, ar-Rahman al-arsy istawa. Ya. Dan yang berbarangan dengan akidah tentang arsy ini ada al-kursi. Akidah seorang mukmin adalah mengimani yaitu al-kursi. Al-kursi juga makhluk Allah, al-arsy juga makhluk Allah. Ya. Wa min qawli ahli sunnah inal kursi baina yadi al-arsy. Ya. Bahwa yang namanya kursi, al-kursi ini adalah yaitu di antara di hadapan al-arsy. Ya, berdekatan dengan al-arsy, al-kursi. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan al-kursi ini. Rasulullah SAW mengatakan bersabda, "Mas samawatu sab' fil kursi ya illa ka halqah mulqatin bi ardi falah." Wa fadlu al-arsy ala kursi ka fadli tilka al-falah ala tilka al-halqah. Rasulullah mengatakan bahwa perbandingan langit tujuh ya dengan kursi ini, ya perbandingan besarnya dengan al-kursi, makhluk Allah ini, al-kursi ini, yaitu seperti gelang yang dilempar ke tanah yang luas, padang sahara. Begitu perbandingan antara langit tujuh dengan al-kursi. Subhanallah, Allahu Akbar. Begitu luar biasanya. Bagaimana tuh besarnya al-kursi? Seperti gelang yang dilempar ke padang sahara. Ya, perbandingan padang sahara itu adalah al-kursi, sedangkan gelang yang dilemparnya adalah yaitu langit tujuh. Sedangkan perbandingan arsy, ya, arsy adalah seperti al-kursi. Ya, perbandingan al-arsy terhadap al-kursi seperti yaitu perbandingannya seperti padang pasir itu, padang sahara itu dengan gelang itu. Jadi lebih besar lagi arsy itu. Ya, al-kursi saja sudah begitu besar, apalagi arsy lebih besar daripada al-kursi, subhanallah. Bagaimana bentuknya? Hakikatnya apa? Di mana itu sekarang? Di mana tempat yang tepat? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Hakikat kita manusia tidak tahu. Akal tidak bisa menjangkau tentang hal itu. Ini yang disebut dengan tauqifiyah, dan ini akidah seorang mukmin. Lantas dalam satu akidah seorang mukmin selanjutnya yaitu adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya itu yakini seorang mukmin adalah Allah ada di atas. Allah fis sama', itu keyakinan seorang mukmin. Ya, Allah di ketinggian yaitu di atas. Ya. Di sini banyak ada beberapa hadis. Ya, ada beberapa hadis. Ya, yang diriwayatkan ya di antaranya Imam Malik di dalam Muwatta'nya, dalam Nasa'i, banyak sekali buat hadis-hadis tersebut. Ya, bahkan ada riwayat Imam Muslim tentang masalah hal itu, bahwa Allah fis sama. Jadi keyakinan seorang mukmin adalah bahwa Allah itu di atas. Seperti dalam hadis Umar ibn al-Hakam. An Umar ibn al-Hakam. Ya, radhiyallahu an annahu qala Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallam. Fakultu, dan aku katakan, kata Umar ibn al-Hakam. Dan aku katakan, kata Umar ibn al-Hakam kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, inna jariyah li kanat tar'a ghanaman li. Sungguhnya aku mempunyai budak perempuan. Dan dia mengembala kambing-kambingku. Dia mengembala kambingku. Faji'tuha, dan aku mendatangi budakku ini, perempuan ini, ya, pengembala kambingnya itu, aku mendatanginya, dia waqad fugidat syah min al-ghanam, ya, dan ada yang hilang satu ekor kambing, ya, ada hilang satu ekor kambing dari gembalaannya ini, ya. Fas'al Tuhan, dan aku tanya kepada budak ini, budak perempuanku ini yang dia mengembala ini, faqalat akalaha dhi'b, telah dimakan serigala. Fa'asiftu alaiha, maka aku lupa diri kepadanya. Wa kuntu min bani Adam, sedangkan aku dari apa, manusia juga aku nih. Jadi aku dalam arti emosi begitu. Falatamtu wajha, aku tempeleng, aku pukul wajahnya. Wa alayya raqabah, apa u'tikuha, apakah kepadaku itu aku tebus suatu tebusan sehingga aku membebaskannya. Ini Umar al-Hakam menanyakan kepada Rasulullah SAW. Dia memukul budaknya karena khilaf dia. Apakah ada tebusan? Apakah ada suatu hal yang ditebus untuk membebaskannya? Rasulullah SAW berkata kepada budak perempuan itu. Ya, setelah dipanggil budak perempuan itu, ya, kepada Rasulullah bertanya, ingin mengetahui tentang hakikat wanita ini. Dia beriman atau statusnya gimana begitu? Rasul mengatakan, "Ainallah? Di mana Allah?" Faqalat, budak perempuan itu menjawab, "Fis sama." Di atas. Faqala, "Man ana?" Siapa aku? Kata Rasulullah. Qalat, menjawab wanita ini, "Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqtiqha." Ketika budak ini dijawab, "Siapa aku?" Dijawab, "Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bebaskan dia." Karena dia seorang mukmin dan anti mukminah. Kalau begitu kamu itu seorang mukminah, kata Rasulullah sallallahu. Jadi ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu kepada budak perempuan itu, "Ainallah? Di mana Allah?" Budak itu menjawab, di atas. Tidak mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Tidak. Tidak mengatakan Allah ada di mana-mana. Tapi, ya, kejadian ini, kejadian yaitu budak Umar bin al-Hakam ini, ketika ditanya oleh Rasulullah, di mana Allah, aina Allah, menjawab budak perempuan ini, fis sama. Dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW jawaban itu. Idzan anti mu'minah. Kalau begitu engkau seorang mu'minah. Ya, jikalau salah jawaban itu, tentu Rasulullah akan menyalahkan jawaban itu. Jadi tidak benar kalau Allah dikatakan Allah ada di mana-mana. Ya. Allah zatnya yaitu fisana. Dan Allah dengan ilmunya, Allah mengetahui. Ya, dengan ilmunya Allah mengetahui semua makhluknya, semua alam jagat lain, yaitu dengan ilmunya. Ya. Jadi ini akidah seorang mukmin. Ya, bahwa Allah fis sama, Allah di atas. Selanjutnya, pokok akidah seorang mukmin, ya, adalah bahwa Allah Ta'ala Azza wa Jalla, insya Allah, nanti di akhirat, insya Allah di hari akhir, Allah akan insya Allah bisa dilihat, dengan mata kepala oleh orang-orang mukmin. Wa min qawli ahli sunnah innal mu'minin yarawna rabbahum fil akhirah wa innahu yahtajibu anil kuffar wal musyrikin fala yarawnahum. Keyakinan ahli sunnah bahwa sungguhnya orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka di akhirat nanti. Dan sungguhnya Allah akan yahtajib, akan tidak akan terlihat, terhijab. Dari siapa? Anil kuffar, orang-orang kafir dan musyrik. Mereka tidak akan melihatnya. Ya. Ketika Ibnu Katsir maupun para mufassir lainnya menafsirkan ayat, yaitu surat Yunus ayat 26. Surat Yunus ayat 26. Allah berfirman, لَلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةً. Yaitu orang-orang ya yang berbuat memperbanyak berbuat kebaikan yang lebih banyak dan ada tambahannya. Lilladzina ahsanul husna, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebaikan kelak nanti dengan perbuatan kebaikan itu dan tambahannya waziyadah. Waziyadah di sini yaitu maknanya adalah melihat Rabb-nya, melihat Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah. Allah berfirman wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yaitu wajah pada suatu hari itu mereka berseri-seri dan kepada Tuhannya, kepada Rabb-nya mereka melihat. Ya. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin mahjubun. Tidak sekali-kali sungguhnya mereka terhadap Rabb mereka pada hari itu akan terhijab, tidak akan dapat melihatnya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dari seorang mukmin adalah insyaallah Allah ya akan bisa melihat orang-orang mukmin kelak di akhirat nanti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim maupun yang lainnya. Ya. Rasulullah mengatakan dari Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu an qaal kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul badr fa qaal hal tarana hadzal qamar qulna na'am qaal hakadha tarana rabbakum yawmal qiyamah la tudhamuna fi ra'yatihi. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali telah berkata, kami bersama Rasulullah SAW pada malam purnama, yaitu bulan purnama, Lailatul Badr. Faqal, Rasulullah mengatakan, apakah kalian melihat itu bulan? Bulan, na'am, tentu ya Rasulullah. Rasulullah menimpali, hakadah, begitulah. Kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat. La tudhamuna fi ru'yatih. Tidak akan terhalangi kalian di dalam penglihatannya. Jelas, akan jelas melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan akidah dari salah satu akidah seorang mukmin. Para ulama mengatakan bahwa subhanallah, kenapa hal ini dijelaskan? Ya. Bahwa ini dijelaskan yaitu bahwa untuk memotivasi orang-orang mukmin bahwa akidah ini bahwa di mana seorang mukmin insya Allah akan melihat Allah pada hari kiamat nanti hari akhir, untuk memotivasi seorang mukmin agar kita insya Allah mempunyai semangat dalam beribadah kepada Allah, beramal soleh, bertakwa, sehingga ada rangsangan siapa yang ingin melihat Allah di hari kiamat, kita harus menjadi seorang mukmin yang benar. Harus menjadi seorang mukmin yang sejati, yang kafah muslimnya, sehingga kita insya Allah akan mendapati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pendengar Ismail Radio, jika ada rehat sebentar, tafadhol. Ya, sahabat Ismail Radio, itulah tadi sesi pertama dari Ustadz Munir Hafidhahullah taala. Pembahasan tentang pokok-pokok akidah seorang mukmin. Dan jangan kemana-mana karena kita akan break sejenak dan kita simak murotal berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.

dari pokok-pokok akidah seorang mukmin yaitu tentang innallaha azza wa jalla yanzilu ila samai samai dunya wa yu'minun bidzalik min ghairi kayfiyatih. Dari salah satu akidah seorang mukmin yaitu dari perkataan ahli sunnah wa min qawli ahli sunnah bahwa sungguhnya Allah azza wa jalla yanzilu ila samai samai dunya, bahwa Allah turun ke langit dunia, ya, langit dari langit dunia Allah turun. Wa yu'minun, dan mengyakini, mengimani tentang hal itu tanpa bagi menanyakan tanpa caranya, kaifiyatih, ya. Karena dalam satu hadis dalam riwayat Bukhari Muslim diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail hina yabqa thuluthul lail akhir fa yaqul man yad'uni fa astajib lah wa man sa'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda dari Abu Hurairah, bahwa Rabb kita, Rabb kami akan turun, ya, tabaraka wa ta'ala, setiap malam ke langit dunia. Allah akan turun. Kapan itu waktunya? Yaitu hina yalqa thuluthal lail akhir, yaitu ketika mendekati akhir dari sepertiga malam. Dan Allah berfirman mengatakan ketika di sepertiga akhir malam ini Allah turun ke langit dunia ini, mengatakan man yad'uni fa astajib lah, siapa yang memohon kepada aku, siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan baginya, wa man yas'aluni fa u'tiyah, barang siapa yang meminta kepada aku akan beri, kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang meminta ampun kepada aku maka aku akan ampuni kepadanya. Ini setiap malam kullailah, setiap malam, ya, Allah turun ke langit dunia. Ya, ini akidah dari seorang mukmin. Ya, makanya tidak bisa kita katakan bagaimana caranya dan seterusnya, tidak bisa, karena ini akidah. Hal-hal yang bersifat ghaib, yakin, keyakinan yang kita terapkan pada jiwa kita, tidak bisa kita rasio. Jangan bertanya hal-hal yang akal kita tidak apa menjangkaunya. Jangan sekali-kali kita bertanya tentang hal-hal yang tidak kita apa, yang tidak kita kuasai. Bahkan akal ini tidak sanggup untuk memikirkan hal itu. Karena apa? Karena hal-hal yang bersifat ghaib. Bersifat ghaib itu tidak mungkin akan dirasio, dipikirkan dan seterusnya. Ya, tidak mungkin hal-hal itu. Ya. Karena akidah adalah bersifat tauqifiyah. Ya, tauqifiyah itu sesuatu hal yang berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Banyak sekali tentang hal-hal, ya, dalam hadis-hadis yang hasan, ya. Rasulullah mengatakan la tafakkaru fillah wa tafakkaru fi ma khalaq. Janganlah kalian, ya, berasium, berpikir tentang Allah, ya, hal-hal yang ghaib, ya, wa tafakkaru fi ma khalaq, dan kalian berpikirlah, ya, merenunglah dari apa yang Allah ciptakan, untuk kita tadaburi yang Allah ciptakan, yang bisa kita rasakan dengan apa panca indera kita. Kalau keimanan, akidah ini sesuatu yang ghaib, bagaimana akal-akal menjangkaunya? Hanya iman, hanya keyakinan yang bisa menetapkan hal itu. Ini adalah satu keyakinan Ahlu Sunnah yang harus kita tetapkan pada kita. Lantas, ya, selanjutnya dari pokok akidah seorang mukmin yaitu bahwa kita tetapkan, ya, bahwa jannah, ya, surga dan neraka itu, ya, sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min qali ahlus sunnah innal jannata wan nara qad khuliqata. Ya. Bahwa dari perkataan ahlus sunnah atau akidah seorang mukmin ini, ya mukmin ya, bahwa sesungguhnya surga dan neraka itu sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah ada dicipta sekarang ini. Ya. Bagaimana dan di mana? Hakikatnya bagaimana kalau sekarang sudah dicipta pada zaman sekarang ini? Pada zaman sebelum kiamat ini. Akal tidak bisa menjangkau, hanya keimanan. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang hal-hal itu. Ya, di antaranya yaitu dalam surah Al-Baqarah 24. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 24 Allah berfirman yaitu fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Ya, maka jika kalian tidak melakukan atau sekali-sekali kalian tidak melakukannya, maka fattaqun nar, ya, maka takutlah terhadap api neraka yang bahan bakarnya itu terdiri dari manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Allah katakan uiddat. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Para ulama tafsir mengatakan bahwa uid yaitu dengan fi'il madhi yang telah lampau, telah disediakan, bukan fi'il mudhari yang akan, dengan past tense yang telah lalu, kata kerja yang lalu, uid. Ya, ini menandakan, ya, ini dari dalil Al-Qur'an, belum dari dalil As-Sunnah, bahwa surga dan neraka ini sudah Allah ciptakan, ya, sudah Allah ciptakan. Ini keyakinan salah satu pokok akidah seorang mukmin, ya. Lalu begitu juga neraka. Allah juga sudah Allah ciptakan sekarang, ya. Allah katakan di dalam yaitu surah Ali Imran, ya. Dalam surah Amri Imran tentang surga, ya. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ya. Wasari'u, bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi, 'iddat lil muttaqin, yang telah disediakan untuk orang-orang yang muttaqin. Uid, ya, uiddat, ya, fi'il madhi, kata kerja lampau yang telah lalu, jadi telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga maupun neraka. Hakikatnya di mana sekarang atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Kenapa demikian? Keyakinan ahli sunnah mengatakan di anal jannah wan nar qad khalaqata. Ya, Allah telah apa? Ciptakan keduanya. Ya, Allah telah tercipta keduanya dari jannah dan an-nar ini telah tercipta. Ya, yaitu bahwa kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Taala memberikan suatu, siapa yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah akan berikan surganya. Dan siapa yang memanggang Allah, siapa yang ingkar kufur kepada Allah, Allah akan berikan yaitu balasannya yaitu nar. Dan itu sudah ada sekarang. Berarti memang real ada di alam sana. Ya. Ini yang hikmah dari ini semua. Meyakini hal ini. Ya. Bahwa surga dan neraka ini sudah Allah ciptakan. Lantas selanjutnya bahwa surga dan neraka itu tidak akan musnah, tidak akan hilang ketika hari kiamat ini. Ya, ada ketika hari kiamat nanti terjadi, ada ini tidak lantas hanya bersifat sementara, abadi, kekal. Ya, yaitu wa ahlu sunnah yu'minu bi anna al-jannah wan nar la yasnayan. Ya, wa la yamut ahluha. Ya, bahwa akidah seorang mukmin dari ahlu sunnah ini mengimani bahwa surga dan neraka ini la yasnayan. Apa itu? Tidak akan musnah, tidak akan hilang, tetap ada, abadi. Wala yamut ahluha, tidak akan mati penghuninya, dia akan abadi di surga maupun di neraka. Allah katakan di dalam yaitu surah Al-Ankabut 64, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya darul akhirah, negeri akhirat, lahiyal hayawan, sebenar-benarnya kehidupan seandainya mereka mengetahuinya. Ya. Ya. Dalam ayat yang lain juga Allah katakan, wa innal akhirah hiyal darul qarar, bahwa negeri akhirat ini adalah darul qarar, yaitu negeri yang kekal, ya, negeri yang kekal, negeri yang kekal itu akhirat itu. Tentunya negeri akhirat yang kekal itu beserta surga dan neraka. Ya. Jadi ini keyakinan ahlu sunnah, tidak seperti ada pendapat-pendapat yang keluar dari keyakinan akidah seorang mukmin yang benar. Dikatakan bahwa jika lo sekarang ada surga dan neraka, atau neraka sekarang sudah ada pada sekarang ini sebelum kiamat datang, katanya dikatakan akan mubazir, itu apinya menyala terus karena tidak ada penghuninya. Waliyahubillah. Mereka pakai akal, mereka merasio, seakan-akan sesuatu tidak diukur dengan akalnya. Ya, adakah tidak adakah bukan urusan kita, tetapi kita dihadapkan oleh dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah katakan surga dan neraka sudah ada, sudah tercipta sekarang sebelum hari kiamat ini, kan tidak akan musnah, tidak akan hilang dan akan abadi surga dan neraka. Itu kewajiban kita. Jangan kita berasio, ya, memakai akal. Masalah yang gaib dianalisa dengan otak, dengan pikiran, nggak mampu kita. Nanti kita terpleset ke jalan yang tidak benar kalau keyakinan diyakini atau sesuatu hal-hal yang tidak benar bukan berdasarkan dalil. Karena hal yang gaib ini harus dibangun dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Lantas selanjutnya, ada sesuatu hal keyakinan ahlu sunnah, ada hal yang panjang. Ada hal yang cukup panjang pembahasan ini. Ini tidak akan cukup waktunya pada malam ini, yaitu yang selanjutnya adalah tentang syafaat. Tentang syafa'ah. Itu adalah satu akidah dari sekian akidah seorang mukmin adalah adanya syafa'ah. Penting sekali kita meyakini hal ini karena akan membuat kita yaitu termotivasi dalam beribadah dan seterusnya. Ya. Dan yang kedua yang panjang juga pembahasan, insya Allah nanti lain pertemuan minggu depan, insya Allah biiznillah, tentang masalah yaitu meyakini akidah dari ahlu sunnah, di antaranya yang lebih detail yaitu tentang masalah qadha dan qadar, tentang takdir, insya Allah. Mungkin dua bahasan ini dalam satu pembahasan kali, insya Allah waktunya akan cukup dua pembahasan ini, yaitu syafaat dan takdir, tentang masalah itu. Demikian nanti bisa kita lanjutkan insya Allah pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada, tentang pokok-pokok akidah seorang mukmin, ya. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali untuk bagian yang kedua untuk minggu depan insya Allah biiznillah, yaitu tentang syafa'ah dan masalah takdir. Nanti ada kita bahas, ada kita lanjutkan lagi pokok-pokok itu insya Allah, ya, tentang masalah mizan, tentang masalah sirat, tentang masalah haur dan seterusnya, ya. Demikian akhirnya Farid, ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, ya, dan kepada antum semua pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada. Saya kembalikan kepada pembawa acara akhirnya Farid. Tafadhal. Ya, sahabat Ismail Radio, itulah tadi sesi kedua dari Ustadz Munir Hafidahullahu Ta'ala, pembahasan tentang pokok-pokok akidah seorang mukmin. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin berpartisipasi atau ingin bertanya mengenai apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz, silakan menghubungi kami di 021-849-94343 atau di 021-849-70055. Atau bisa juga untuk SMS dan WA dikirimkan di 0852-627-74774. Dan baiklah, untuk kesempatan yang pertama, kita buka penelpon. Assalamualaikum Ismail Radio. Ya. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ya, Assalamualaikum. Iya, nampaknya terputus dan kita beralih saja ke pertanyaan yang berikutnya. Ya. Yang sudah ada. Maaf. Ini pertanyaan dari Bapak Yayat di daerah Jati Makmur. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, bagaimana sikap kita kepada orang yang berbeda pendapat tentang Allah di atas arsy? Itu yang pertama. Yang keduanya, apakah mereka sudah dihukumi berakidah yang rusak, Ustaz? Silakan, Ustaz. Nah, ya kepada penanya Pak Yayat itu ya. Iya. Jadi Makmur menanyakan tentang apa itu? Tentang yang pertama ini ya. Pak Ustaz, sikap kita kepada orang yang berbeda pendapat tentang Allah itu ada di atas arsy seperti itu, Ustaz. Itu yang pertama. Iya. Iya. Jadi begini, yang tadi yang saya katakan pada bahasan yang lalu malam ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita yakini ada di atas, yaitu ada di mempunyai sifat yang tinggi, ya. Maka daripada itu, ya, banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dikatakan bahwa arsy itu adalah fauqa min jami'i al-halaq, dari apa yang Allah ciptakan dari makhluk Allah, arsy itu yang paling tinggi dari semua makhluk Allah. Dan Allah pun juga di atas. Banyak dalil-dalil yang menerangkan tentang masalah itu, di antaranya surat Al-Muluk, ya. Ya, kepada Pak Yayat penanya ini, jadi jelas sekali bahwa dalil surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 16 dan 17. Allah berfirman, ya, surat Al-Mulk, "Aamintum man fis sama' ayakhsifa bikum al-ardha fa idza hiya tamur, am aamintum man fis sama' ayursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir?" Dalam surat Al-Mulk 16-17, Allah berfirman, sudah merasa amankah kamu? Ya. A'amintum man fis sama. Sudah merasa amankah kamu bahwa dia, Allah yang di langit, tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Ayat 17-nya. Atau sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat peringatanku. Jelas sekali dalam ayat Al-Mulk ini, Allah katakan, am amintum man fis sama. Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit? Jadi Allah itu di atas, fis sama. Am amintum man fis sama. Dalam ke-17 ayat yang ke-17-nya, am amintum man fis sama juga, yursila alaikum hasiba. Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Dia yang di langit yang tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, kamu merasa amankah? Dia yang di langit. Nah, Allah juga sendiri mengatakan bahwa Allah itu fisana. Ya, Allah fisana. Ya, Allah itu di atas. Ya, bahkan dalam suatu ayat yang lain, jelas sekali Allah katakan, di dalam surah As-Sajdah. As-Sajdah ayat 5. Allah firman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaih. Dalam surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'. Dialah Allah yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Ya? Ke bumi. Kemudian, thumma ya'ruju ilaih. Kemudian naik urusan itu kepadanya. Jelas sekali, yudabbirul amra minas sama. Allah yang mengatur urusan dari langit, dari atas ke bumi, dari atas ke bawah. Ya, jelas ini. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman juga, surat Sa'ir ayat 10. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfa'uh. Kepadanya, kepada Allah, yas'ad al kalimut thayyib, naik kalimat thayyib itu perkataan yang baik, dan amal yang soleh yarfa'uhu, yaitu menaik taat kepadanya. Ya, jadi jelas sekali menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu di atas fisama. Sehingga tadi pertanyaan dari akhina saudara Pak Yayat ini mengatakan bahwa Allah, sikap orang yang berbeda, Allah di arsy. Allah memang berada di arsy. Itu adalah keyakinan dari ahlu sunnah, keyakinan dari sahabat. Jadi para sahabat juga demikian. Ya, ulama ulama-ulama kemudian khalaf menafsirkan ar-Rahman ala arsy istawa adalah yaitu istawa, yaitu menguasa, yaitu yang Allah yang menguasai al-arsy. Ya, ditakwil ya apa tentang ar-Rahman ala arsy istawa. Ya, istawa dimaknai dengan istawa, yaitu yang menguasai. Jadi Allah yang menguasai al-arsy. Ya, itu ulama-ulama al-khalaf, ulama-ulama kemudian. Ya, jadi ulama-ulama pada kurun sahabat, tabi'in, tabi'in itu belum mengenal tentang istawa, takwil dari istawa dengan istawa itu belum mengenal hal itu. Ya, jadi ini adalah sikap dari ahlu sunnah tentang Allah bersemayam di arsy. Bagaimana caranya? Hakikatnya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai makhluknya. Lantas bagaimana sikap apa dengan sikap orang yang berbeda? Ya, kita dakwai, kita beri pengetahuan tentang masalah itu, ya, tentang bahwa ini yang lebih rajih pendapat adalah dari ulama-ulama salaf dari masa sahabat, tabi'in, tabi'in, bahkan tuh akidah Imam Syafi'i, ya, akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kita di Indonesia kebanyakan bermadhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat Imam Syafi'i juga demikian, ya. Pendapat Imam Syafi'i juga demikian bahwa Allah bersemayam itu di arsy, ya, bukan dengan istilah menguasai arsy itu sendiri. Ya, ya, didakwai orang yang berbeda itu, diajak apa suatu diskusi dengan dalil, dengan hujah dan seterusnya. Demikian. Ya. Syarifnya. Dan ini Ustaz, bagaimana tentang akidah mereka Ustaz? Apakah akidahnya itu sudah rusak atau bagaimana Ustaz? Tadi ya, disebutkan seperti itu. Kalau dikatakan masalah hal itu kan yang tadi, yang sebagaimana diterangkan oleh para ulama, bahwa sifat ahlu sunnah itu pada kurun ketiga sahabat, tabi'in, dan tabi'in itu tidak mengenal tentang masalah takwil, ya. Tentang masalah takwil. Takwil itu kemudian setelah generasi lepas dari tiga generasi itu. Gitu, ya. Jadi para ulama dari sahabat, dari tabi'in ini adalah akidahnya itu demikian, bahwa Allah itu di arsy, ya. Allah di arsy, bentuknya bagaimana, cara bagaimana, wallahu a'lam. Itu diterangkan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, bahkan oleh Imam Malik rahimahullah. Ya, semuanya demikian, ya. Tentang akidahnya dalam arti ya, tidak sesuai dengan apa yang dengan ulama-ulama salaf pada tiga generasi demikian. Wallahu a'lam.